بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan apa yang kita bahas dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita pada pembahasan Al-Qur'anu lil ahya la lil amwat. Al-Qur'an itu diperuntukkan bagi orang-orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Pembahasan ini termasuk di antara nasihat beliau tentang kenyataan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa Al-Quran sering sekali digunakan berkaitan dengan acara-acara kian. Lebih nampak intensif dibaca dan dibacakan untuk orang yang justru telah meninggal. Dan tidak ada ceritanya orang masih hidup dibacakan Quran 7 hari 7 malam biar telinganya dengar Quran. Tapi justru untuk orang yang mati, ketika waktu hidupnya ibaratnya sehuruf Quran pun lesanya tidak pernah mengucapkan dan tidak pernah sengaja pasang telinga untuk mendengarkan Quran, dan boleh jadi bahkan antipati dengan Quran, tapi kalau sudah mati diteretel dengan bacaan Quran. Maka beliau ingin ingatkan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah lil ahya, untuk orang hidup. Dan kalau seandainya Al-Quran itu orang yang mati, para sahabat telah mencontohkan, para sahabat, para imam-imam yang empat, yang merupakan teladan bagi kita, telah mencontohkan bagaimana mereka semangat untuk mengirimkan Quran untuk orang di. Karena teladan kita dalam beragama adalah Nabi, para sahabat, dan a'immah, para imam-imam sunnah, imam-imam muslimin. Itu teladan kita. Sehingga kalau ada amalan-amalan yang diperuntukkan orang yang mati berkaitan Quran, pertanyaannya adalah mana dalil Qurannya, mana hadisnya, kemudian mana contohnya. Contohnya dari Nabi, para sahabat, para imam-imam mana. Kalau tidak ada, berarti kita rasa lebih alim dan lebih baik dibandingkan dengan mereka dalam mewujudkan amaliyah agama. Dan tentu hanya orang-orang yang tawau, yang dia mengakui dirinya itu adalah orang yang di bawah derajatnya para sahabat dan para imam, dan tidak akan mengatakan apa yang dia lakukan lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Telah kita lewati yang pertama, ayat yang beliau bawakan bahwa Al-Quran itu kitab yang mubarakun, kitab yang diberi oleh Allah SWT, kitab yang banyak kebaikannya, yang barang siapa bermuamalah dengan Quran, maka dia telah melakukan sebuah transaksi perdagangan yang tidak pernah akan merugi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka telah berharap perdagangan yang tidak pernah akan ada ruginya. Adanya untung dan untung di dunia maupun di akhirat. Orang yang di dunia dia dekat dengan Quran, dzahiran wa batinan, maka paling minimal hatinya itu akan selalu dingin, lapang, celes. Quran akan menjadi obat penyehat, syifaun lima fisur, menjadi obat yang menyehatkan hati manusia. Hati yang sehat akan lapang, akan tenang, akan kokoh dalam kehidupannya, sehingga betul Quran memberikan resep hidup yang bahagia di dunia. Demikian juga dengan Quran, Allah akan angkat derajatnya. Orang yang mereka memuliakan Quran, Allah akan muliakan. Innallaha yarfa'u bihadzal Quran aqwaman wa yadh'u akharin. Allah akan angkat derajat ini satu kaum dengan Quran, dan Allah akan hinakan dengan Quran pula. Orang yang menghinakan Quran, Allah akan muliakan. Orang yang menghinakan Quran, Allah akan hinakan. Ini di dunia. Kemudian di akhirat, mereka akan menjadi orang menempati kota yang jelas. Surga mereka ditentukan dengan sejauh mana interaksinya dengan Al-Quranul Karim. Iqra, bacalah, yakni Al-Quran. Kemudian warqi, dan tingkatkan bacaannya. Waratil, dan tartilkan bacaan Qurannya. Kama turatil fid dunya, kama sebagaimana Anda di dunia membaca dengan tartil. Fa'inna mangsilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukmu, tempatmu adalah pada ayat apa ayat terakhir yang kamu baca. Sehingga semakin koleksi Qurannya, semakin banyak dia interaksi dengan Qurannya, dia semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah kita jelaskan lewati pula poin pembahasan bahwa para sahabat mereka ini bertanafus, mereka berlomba-lomba dalam hal mengalkan isi kandungan Al-Qur'an dan menjauhi larangan-larangan Al-Qur'an, sehingga mereka menjadi para suada di dunia akhirat, menjadi orang berbahagia di dunia dan di akhirat, bahkan menjadi orang yang jaya dengan hati dunia dan akhirat. Dan ketika umat ini meninggalkan pelajaran Quran, pengajaran Quran, maka umat ini akan rendah, hina, sebagaimana yang sekarang kita hadapi kaum muslimin. Dalam keadaan sadar atau tidak, kita terhina di tengah-tengah bangsa kufar. Bukankah kita dekat dengan Quran, kita jauh dari Al-Quranul Karim. Dekat dengan pelajaran kekafiran, dekat dengan pelajaran kemusyrikan, dekat dengan pelajaran praktek kemunafikan, dekat dengan berbagai macam kemaksiatan, dan jauh daripada ajaran-ajaran Quran, mentauhidkan Allah, menegakkan sunnah, dan yaitu menghidupkan ajaran agama ini. Ini membuat umat kemudian ini meluncur, terjun ke bawah, terhina. Kemudian terakhir kita sampai pada perkataan keluhan Nabi kepada Rasul, Nabi kepada Allah Ta'ala. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, umat ini telah menjadikan Quran sebagai barang yang dijauhi. Memboikot Al-Quranul Karim, dari tidak menyempatkan mendengar, dari tidak menyempatkan membaca, dari tidak mau mengamalkan isi'ah, tidak mau mentadabur memahami kandungan Al-Quran, dari tidak mau mengamalkan, mendakwakan, sampai bertahkim. Ini semuanya masuk dalam ini sikap hajrul Quran yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita teruskan berikutnya, monggo. Allah menurunkan Al-Quran tidak lain adalah untuk orang-orang yang matur, agar mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Al-Quran menurunkan bukan untuk orang-orang yang sudah mati. Karena orang-orang yang itu telah terputus secara amalnya. Mereka tidak mampu lagi membaca Al-Quran, apalagi mengamalkannya. Pahala bacaan Al-Quran seseorang tidak akan sampai kepada orang yang sudah mati, kecuali bacaan dari anaknya, karena itu sebenarnya hasil dari usaha orang tuanya yang telah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana al-insanu yanqata 'amalu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin, aw 'ilmun yunfa'u bih, aw waladun salihun yad'u lahu." Allah beliau mengatakan laqad anzalallahu al-qur'ana lil ahya, sungguh Allah menurunkan Al-Qur'an untuk orang hidup, liya'malu bihi fi hayatihim, supaya mereka yang hidup ini benar-benar mengamalkan Al-Qur'an saat hidupnya. Qur'an laisa lil mauta, Qur'an itu bukan untuk orang yang mati. Wa qad qata'a amaluhum, amalnya orang yang mati itu telah terputus. Tidak lagi manusia bisa beramal lagi setelah kematiannya. Dia telah putus kesempatan amal. Oleh karena itulah, sekalian, angan-angannya orang yang mereka telah kang al-maut, mereka mengatakan, Rabbi, Rabbi rji'un, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Rob, kembalikan kehidupanku agar aku bisa beramal apa yang dulu aku tinggalkan. Pasal ketika orang sudah Allah cabut nyawanya, maka kesempatan beramal sudah tutup. Sudah tidak ada lagi kesempatan beramal. Seorang salaf ketika menasihatkan kepada seseorang, apa kira-kira yang minta oleh orang yang mereka telah mati atau dikubur sekarang ini? Yang diminta adalah seandainya dia bisa dikembalikan rupanya, atau seandainya dia bisa kembali hidup di dunia, dia ingin beramal. Maka salaf ini mengatakan, karena itu yang diinginkan orang yang telah mati, maka mumpung kita masih punya umur, gunakan waktu yang sebaik-baiknya ini dalam rangka kita untuk beramal. Jangan sampai nanti kita penyesalannya ketika sudah terlambat, sudah tutup, dan tidak mungkin lagi kita akan bisa kembali ke dunia. Adapun pahala yang tetap bisa mengalir kepada kita, itu sifatnya yang dikenal dengan istilah pahala jariah. Jariah artinya alir, yang terus mengalir. Baik itu dalam bentuk sedekah, ilmu, anak. Ini adalah termasuk amal-amal di dunia yang akan tetap mengalirkan pahala. Sedekah jariah, sedekah selama apa yang dia sedekahkan itu masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Umpamanya membangun masjid. Selama dimanfaatkan kaum muslimin untuk salat, ibadah, maka dia akan terus mengalirkan pahala kepada ini kita. Oleh karena itulah, jika kita membangun masjid juga, ini bercita-cita bagaimana masjid itu makmur. Dan tentu pilih-pilih juga bagaimana makmurnya itu makmur yang sesuai dengan sunnah. Jangan makmur untuk syirik, makmur untuk mengembangkan bid'ah-bid'ah, makmur untuk perkara-perkara yang menyimpang dari agama, maka untuk memusuhi sunnah. Maka mesti kita bagaimana beramal juga hitung-hitungan, karena orang amal itu ibaratnya dagang. Dagang, bagaimana keuntungannya itu bisa berlipat dan berkualitas. Apa yang dia jual pahalanya sangat tinggi, karena amal kita adalah nilai perdagangan dalam kehidupan kita. Demikian juga ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang manfaat, ilmu hidayah, sehingga bagaimana kita semangat mencari ilmu bukan untuk diri kita sendiri saja. Mencari ilmu pertama untuk diri kita sendiri, mengangkat kebodohan dari diri kita supaya kita tahu agama, tahu mana yang batil. Tapi Allah tidak mencukupkan seorang itu pribadinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita tawasau bil haqqi, punya kewajiban orang lain yaitu mendakwahkan, sehingga bagaimana juga ilmu dia berkembang dan ilmu dia bermanfaat untuk orang lain. Yang apabila orang mendapatkan manfaat ilmu dia, itu pahalanya akan mengalir terus kepada orang yang yaitu mengajarkan hidayah, dengan cara tentu apabila yang mengajarkan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahalanya terus mengalir ilmu yang manfaat. Maka juga sekaligus mengingatkan, jangan sampai kita mendapatkan dosa jariah, dosa yang terus ngalir terus, numpuk-numpuk terus, karena mengajarkan kesesatan. Mengajarkan kesesatan yang dia sangka dia menyampaikan kebenaran padahal kesesatan. Maka pastikan bahwa apa yang kita sampaikan adalah betul-betul al-haq, betul-betul ilmu yang membawa orang kepada tauhid dan sunnah, jangan sampai nanti justru menjadi tumpukan dosa bagi kita, bukannya pahala. Demikian juga anak. Oleh karena itulah sekalian, di antara tujuan menikah bukan sekedar bernikmat-nikmat secara syahwat, tetapi tujuan menikah di antaranya dalam rangka untuk menjadi keturunan, keturunan yang saleh, keturunan yang nanti bisa melahirkan atau bisa mengalirkan terus pahalanya buat kita. Seandainya sang anak ini menjadi baik dengan usaha kita, perhatian dari kecil diarahkan, disekolahkan, dibiayai, ibaratnya kita merawat tanaman sampai kokoh, sampai besar, itu betul-betul punya peran yang sangat penting. Maka pahala pun akan terus mengalir pada orang tua. Kebaikan-kebaikannya akan mengalir. Sehingga ada tua yang dia terkejutkan kedudukannya kok menjadi tinggi ini, dikatakan listighfar bistighfari waladik, karena istighfarnya anak Anda. Terus kalian, sama-sama di anak itu susah dan mengeluarkan uang. Anak ini baik tetap butuh biaya, menjadi rusak juga mesti butuh biaya. Sama-sama kita mengeluarkan biaya, maka mesti kita targetkan ini adalah anak yang nanti setelah kita mati bagaimana bisa terus mengalirkan pahala untuk kita. Karena ini adalah aset yang sangat besar yang nanti bisa betul-betul bermanfaat bagi orang banyak. Jangan sampai justru menjadi musibah anak-anak yang durhaka, menjadi beban bagi orang tuanya, bahkan bisa jadi orang tuanya digugat karena anak tidak pernah dididik oleh orang tuanya tentang agama, sehingga ada istilah orang tua yang durhaka, orang tua yang durhaka kepada anak. Sebelum anak durhaka kepada orang tua telah durhaka kepada anak. Karena dia pertama memilih istri yang tidak karuan. Carinya di mall, carinya di koran, biro jodoh, nyarinya di pasar, nyarinya di terminal. Nyari mestinya bagaimana yang betul-betul bisa diandalkan. Jaminan kualitasnya yaitu lebih terjamin. Kemudian bagaimana ketika proses untuk kelahiran anak ini, apakah ada usaha untuk menjadikan anak saleh? Kemudian ketika anak terakhir, apakah orang tua punya usaha untuk menjadikan anak saleh? Dari pemberian nama, kemudian pendidikan, sehingga betul-betul memang orang tua telah mendidik anaknya itu ke arah saleh. Orang tua yang tidak memperhatikan ini semuanya, dari pembelian istri, dari pendidikan anak, ini termasuk diantara kedurakan orang tua. Sehingga kalau disengaja dia menyanyikan hal ini, dia telah duraka kepada anak. Kalau anak nanti berkembang menjadi anak yang durhaka, maka yang pertama adalah kesalahan orang tua. Beliau mengatakan, fal Quran mulai salil mauta. Quran itu bukan orang yang mati. Dan telah terputus amalnya orang yang mati, sehingga mereka tidak lagi bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan. Mereka sudah habis kesempatan untuk bisa mengamalkan, membaca maupun mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Wayasilu thawaba qira'atihi. Wayasilu thawabu qira'atihi lahum. Illa minal walad. Li'anau min sa'abihi. Dan pahala bacaan Quran itu tidak akan mengalir kepada sang ayah. Wayasilu thawabu qira'atihi. Pahala orang yang pahala-pahala bacaan Quran orang lain itu tidak akan bisa mengalir kepada ya, kecuali bacaan dari anak. Kecuali bacaan dari sang anak. Kenapa? Karena anak ada su min sa'i abihi, termasuk diantara usaha ayahnya. Artinya usaha ayahnya itu ya dari ses, ya ini lahirnya anak, sampai kemudian pendidikan, orang tua berjasa mengantarkan anak itu jadi anak yang saleh, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia meninggal, maka amalnya putus kecuali tiga hal: shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafau bi, au waladin salihin yad'u lah. Shadaqah jariyah, ilmu yang manfaat, dan ama anak saleh yang mendoakan orang tua. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat wa laisa lil insani illa masa, manusia tidak mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Pahala dan dosanya sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Faqala, beliau mengatakan tentang ayat ini, ai kama la yuhmal alaihi wisru ghairihi kadzalika la yuh la yaksul minal ajri illa ma kasabahu huwa li nafsi. Sebagaimana dosa orang lain tidak dibebankan kepada dia, sebagaimana juga demikian juga pahala itu tidak akan dia dapatkan kecuali yang telah dia usahakan sendiri. Sebagaimana dosa orang lain itu tidak akan ditimpakan kepada dia, maka pahala orang lain pun tidak akan diberikan kepada dia kecuali yang merupakan hasil usaha dia. Wa min hadhil ayat, dan dari ayat ini pula, wa min hadhil ayatil karimah istambatal Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, dan dari ayat ini pula Al Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala beristimbat, yaitu mengambil kesimpulan hukum, annal qur'ana annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha lil mauta. Al-Qur'an itu tidak akan sampai hadiah alanya kepada orang yang mati. Hadiah pahala tidak akan sampai, hadiah pahala bacaan Qur'an tidak akan sampai kepada orang mati. Ini pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Yang paling banyak menyelisih pendapat Imam Syafi'i siapa ini? Ya, pengikut Imam Syafi'i yang mengatakan diri Syafi'iyah, yang paling getol sekali untuk yaitu menunjukkan tentang ya ini sampainya pahala bacaan Quran kepada orang yang mati. Artinya menjadi gerakan massal yang merupakan ciri khas yang seakan-akan kalau orang menyelisih itu dianggap menentang ajaran Islam, aliran sesat yang tidak tahu bakti pada orang tua. Padahal Imam Syafi'i sendiri pendapatnya dalam masalah ini beliau tidak sampai menyatakan tidak sampainya bacaan Quran orang yang orang lain kepada orang yang sudah mati. Itu pendapat Imam Syafi'i. Li'annahu laisa min amalihim, karena itu bukan termasuk amal dia. Wa laisa min kasim, dan bukan termasuk amal usaha dia. Kalau anak membaca Quran, dia diahkan palanya untuk orang tua, ini nyampe. Kalau mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, kenapa? Karena anak termasuk usaha orang tua. Tapi kalau orang lain tidak termasuk usaha orang tua, sehingga tidak nyampe pada orang yang disampaikan atau diadakan bacaan Quran. Ini mengambil pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi ulama ada perbedaan pendapat dalam masalah itu. Tapi yang menjadi penekanan itu, Imam Syafi'i pendapatnya begini. Artinya kalau orang menyesat-nyesatkan yang mereka tidak mau begituan, itu ya Imam Syafi'i aja pendapatnya seperti ini. Keluar dari pendapat para ulama tentang masalah ini. Annahu laisa min amalihim wa laisa min kasbihim. Wa li hadza lan yandub ilaihi Rasulullah sallam ummatahu. Oleh karena itulah Nabi tidak mendidik umatnya untuk melakukan hal ini. Wala hassahum ali, dan tidak pula mendorong, memotivasi umatnya melakukan ini. Bacaan hadiahkan untuk orang yang sudah mati, untuk saudara Anda, untuk teman Anda, untuk guru Anda, untuk ini siapa yang Anda inginkan. Nanti enggak mengarahkan. Wala arsyadahum ilai binasin walai ima. Nabi dengan nas atau isyarat tidak memberikan arahan, bimbingan untuk melakukan seperti itu. Makanya tidak ada amalan sahabat atau aimah yang mengarah ke situ. Walam qal dzalika an hadis sahabah walau kana la sabaquna ilaihi, dan tidak dinukil dari seorang sahabat pun, walaupun seandainya, dan tidak dinukil dari seorang sahabat pun tentang amalan tadi. Sanya amalan mengirimkan bacaan Quran itu sampai atau menjadi kebiasaan para sahabat, pasti akan ada nukilan. Pasti akan ada nukilan riwayat yang menceritakan para sahabat mereka memberikan bacaan Qur'annya ini kepada yang sudah mati. Pasti akan ada nukilan. Tapi tidak ada nukilan sama sekali dari amalan para sahabat yang mereka menghadiahkan bacaan Qur'annya untuk orang yang mati. Walau kana khairan la sabaquna ilaihi, seandainya hal itu baik, maka pasti para sahabat telah mendahului kita dalam kebaikan tersebut. Karena mereka lebih rakus, lebih ambisi, lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan dibandingkan dengan kita. Wababul qurabat yuktasar fihi ala nusus. Dan bab amaliyah yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah itu terbatas berdasarkan nas. Harus ada nasnya. Nas yang menerangkan tentang zat amalan tersebut. Nas yang menerangkan tentang pemain sampainya bacaan Quran untuk orang yang sudah meninggal. Nas yang mengajarkan seperti itu. Wala yutasarraf bihi wa il aqisah wal ara, dan tidak digunakan dalam hal ibadah, amal-amal ibadah, taqarrub kepada Allah itu kias-kias dan pendapat. Enggak bisa dikias-kiaskan urusan taqarrub kepada Allah, membutuhkan nas secara khusus. Sehingga membutuhkan dalil secara khusus. Fa amma du'a wa shadaqah fadzaka mujma ala wusula. Adapun doa dan sedekah, maka sepat tentang sampainya sodak, pahala sodak dan pahala doa, sampainya doa untuk orang lain dan sampainya pahala sodakoh untuk orang lain, karena ada nas mansusun minal syari alihima, karena keduanya ada nas dan yang menerangkan tentang sampainya doa untuk orang yang sudah dan sampainya pahala sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Ini adalah ini penjelasan para ulama berkaitan dengan amalia-amalia tersebut. Sekarang kita lihat apa catatan beliau berkaitan dengan pembahasan Al-Quran untuk orang hidup, bukan untuk orang yang meninggal. Yang pertama, laqad rajat fikratu qira'atil Quran lil mauta hatta asbah qira'atuhu alamatan 'alal maut. Telah menjadi sebuah tradisi pemikiran bacaan Quran untuk orang yang mati. Ini telah menjadi hal yang sangat umum dan menjadi tradisi tengah-tengah masyarakat sampai menjadi sebuah yakni opini bahwa bacaan Quran itu kalau ada bacaan Quran itu alamat atas adanya kematian seseorang. Famatakad tasma'ul Quran minal ida'at bisaklin mustamir hatta ta'lama anna ra'isan mat. Sehingga ketika Anda mendengar bacaan Quran yang dibaca terus menerus hampir-hampir akan menjadi sebuah pendapat umum bahwa ada pemimpin yang memang mati. Kalau ada bacaan Quran disiarkan oleh radio ida'ah, disiarkan oleh radio yaitu atau di media dengan bacaan yang terus menerus, maka orang pendapatnya atau orang pikirannya, oh ini ada yang pemimpin meninggal. Itu sudah menjadi kebiasaan umum. Kalau ada tokoh yang meninggal atau manusia yang meninggal atau orang yang meninggal, maka kemudian ada bacaan Quran yang dibacakan. Wa idza mitahu min baitin fata'lamu anna fi za. Dan kalau Anda mendengar dari sebuah rumah itu ada bacaan Quran yang didengungkan terus, maka diketahui, Anda tahu bahwa memang ada kematian atau ada takziah di kampung atau di rumah tadi, ada kematian sehingga disuarakan bacaan Quran secara terus menerus. Sebagaimana juga kebiasaan di tengah-tengah kita, ketika ada orang meninggal, maka yang dilantunkan adalah ayat Quran yang terus menerus sehingga orang